Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya, juga pendengar di manapun berada. Alhamdulillah, kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini di frekuensi AM 1467 kHz, pendengar di kota Yogyakarta dan sekitarnya, dan juga pendengar dimanapun berada yang juga mendengarkan melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah, kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini. Kali ini di acara Halo Dokter, acara rutin kita setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Insya Allah di kesempatan malam hari ini, pembahasan kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering ditemui di masyarakat ya, seputar penyakit kepala, yakni nyeri kepala sebelah atau yang sering disebut dengan migrain, Sobat Muslim. Nah, ini mungkin keluarga kita atau bahkan orang terdekat kita atau bahkan kita, ya ini mungkin kadang-kadang atau bahkan sering mengalami hal ini. Nah, kira-kira ini apakah ada penyebab tertentu atau apakah ada dampak yang berlanjut di kemudian hari ketika kita mengalami migrain? Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tersebut dan pertanyaan lainnya akan kita bincang-bincangkan bersama narasumber kita, yang mana kali ini Didin telah dibersamai oleh Dr. Waskito Nugroho MMR Hafizallahu Ta'ala di studio Radio Muslim Jogja. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Dr. Waskito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Muslim Dok. Ya, ini alhamdulillah sobat muslim, kita telah dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Waskito Nugroho. Ini bisa saya panggil Dr. Waskito? Dr. Was, Masya Allah. Baik, terima kasih Dok. Ya, dan sobat muslim, seperti biasa nanti kita setelah atau saat sesi bincang-bincang, sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yaitu seputar migrain. Sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Acara ini disiarkan di 1467 AM dan juga di www.radiomuslim.com secara streaming audio. Dan juga kami live-kan melalui Facebook di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Baik, sekali lagi Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik, mungkin kita perkenalan dulu bersama Dr. Waskito ya, sebelum kita mulai perbincangan kita. Dr. Was, kalau boleh tahu ini asli mana, Dok? Kalau saya agak Was ya, dari Bapak Ibu asli Temanggung. Jadi saya dulu lahir di Kalimantan. Baik. Di Kalimantan Timur, di Tarakan. Oh, baik. Ini di Jogja sudah berapa lama, Dok? Di Jogja dari tahun 2008. Oh, baik. Sejak kuliah, sampai nyantol dapat jodoh di Jogja. Masya Allah. Tidak pulang ke Kalimantan. Jadi orang Jogja sekarang, Dok? Oke, soalnya membantu Allah Memadatkan Jogja. Masya Allah. Sekarang ini tinggal di Jalan Kaliurang tadi, ya, Dok? Kilometer 13. Jalan Kaliurang, kilometer 13. Baik. Kalau boleh tahu, Dok, ini dinasnya saat ini di mana atau kesibukan apa yang sekarang sedang dilakukan terkait tenaga medis atau kesehatan, Dok? Saat ini saya sedang menjalani sebagai peserta didik di program studi spesialis neurologi di RSP Dr. Sarjito. Oh, baik, di Rumah Sakit Dr. Sarjito, ya? Baik, terima kasih, Dok, atas sedikit perkenalannya. Dan kita tadi kenalan sedikit sobat muslim bersama narasumber kita, panggilannya Dr. Was ya, atau nama lengkapnya Dr. Was Waskito Nugroho. Jauh sekali. Masya Allah. Dan sekali lagi mengingatkan sobat muslim, kita akan berbincang tentang sakit kepala atau nyeri kepala migrain, dan sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333. Baiklah, mungkin kita akan Didin akan bertanya mungkin yang lebih umum dulu ya, Dok, ya. Yeah. Sebenarnya untuk migrain itu kan salah satu jenis sakit kepala ya, Dok, ya. Yeah. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih, Dok? Seseorang bisa sakit kepala, mungkin ini secara umum dulu, Dok. Silakan, yeah. Dok. Yeah. Terima kasih, Dok. Jadi sebenarnya nyeri kepala itu semua orang itu pasti akan pernah merasakan pengalaman nyeri kepala dalam hidupnya. Jadi kalau dibilang intinya mau dari usia muda sampai usia tua pasti pernah mengalami dari nyeri kepala. Nyeri kepala sendiri itu sebenarnya bisa dibagi dua macam. Ada penyebabnya dari memang nyeri kepala murni, itu disebut sebagai nyeri kepala primer. Atau ada nyeri kepala tertentu, ada penyebabnya yang lain, dari infeksi atau dari suatu tumor atau suatu dari bagian kepala, itu namanya nyeri kepala yang sekunder. Tapi hampir sekitar 80% atau 90% itu nyeri kepala yang nyeri kepala primer yang kita rasakan, dalam seumur hidup. Terus kemudian, migrain itu salah satu jenisnya untuk nyeri kepala yang primer. Yang primer itu sebenarnya ada beberapa, cuman yang paling sering ada dibagi 3 jenis ya. Itu kita sebut namanya nyeri kepala yang PPH atau nyeri kepala yang kencang dan kepala rasanya seperti tertarik-tertekan gitu. Yang kedua memang migrain. Nah, migrain itu salah satunya. Itu ada nyeri kepala yang biasanya cuma berdedet di bagian salah satu sisi kepala. Yang terakhir namanya nyeri kepala campuran atau namanya cluster. Biasanya kuat cuma di bagian mata gitu, sampai ada keluar air matanya. Itu nyeri kepala yang primer ngomongnya. Baik, itu nyeri kepala pada umumnya ya, dok ya? Umumnya yang kita sering dapati di masyarakat itu ya, dok ya? Baik, lalu dok, kira-kira selain migrain itu apakah ada, apa saja jenis-jenis sakit kepala dok yang sering dijumpai di masyarakat? Iya, tadi itu. Kalau kayak nyeri kepala, hampir banyak dari sejumlah yang orang merasakan nyeri kepala itu. Ada 3 jenis tadi. Ada namanya TTH, TTH itu namanya tension type headache. Jadi nyeri kepala yang seperti kencang ditekan itu di bagian kepala sampai ke bagian leher dan bunda. Terus kemudian juga itu tadi migrain, tapi paling sering sebenarnya yang penyebabnya pertama tadi yang kencang kepala yang seperti ditekan gitu. Terus yang kedua migrain tadi. Terus yang ketiga yang cluster yang paling nyeri. Jadi kalau misalnya terjadi nyeri kepala yang cuma sebentar, rasanya seperti ditekan di bagian seluruh kepala, kaku kencang seperti itu. Lebih sering karena apa namanya TTH, tension type headache. Kalau migrain biasanya berlangsungnya sampai berjam-jam. Jadi kalau dari definisinya sebenarnya migrain itu kan ada suatu nyeri yang muncul durasinya itu 4-72 jam. Dan lokasinya biasanya cuma salah satu aja. Kita mau di kanan atau mau di kiri. Kadang-kadang bisa juga sampai mual. Bisa juga muntah gitu. Misalnya kondisi lagi nyeri kepala. Baik, ya ternyata mungkin juga berbeda-beda setiap orang ya dok ya, dalam mengalami sakit kepala atau migrain tadi. Iya. Baik dok, mungkin kita langsung masuk kepada pembahasan kita dok, kira-kira bisa dijelaskan secara rinci kembali apa itu migrain dok? Migrain itu sebenarnya kalau saya ngambil dari yang buku PPK ya, Panduan Praktek Klinis Dokter Spesialis Kedokteran, itu sendiri disebutkan ada suatu istilah yang digunakan untuk nyeri kepala primer yang berulang dengan manifestasi serangan selama 4-72 jam. Terus kemudian karakteristiknya itu nyeri kepalanya dia unilateral, jadi hanya ada salah satu sisi. Terus sifat nyerinya itu biasanya berdenyut. Nyerinya seperti itu, semua intensitasnya sedang sampai berat. Sedang berat maksudnya yang nyeri kepalanya terasa sangat mengganggu, sampai mengganggu tidak bisa melakukan aktivitasnya. Terus kemudian bisa bertambah berat dengan aktivitas yang rutin biasanya kita lakukan. Misalnya cuma saat cuma berjalan biasa, itu udah tambah nyeri sekali. Kadang-kadang juga disertai dengan adanya mual atau dan tempat muntah sendiri. Kadang-kadang juga pada kasus migrain itu bisa diperberat pada saat melihat cahaya terang atau saat mendengar suara yang keras, itu juga bisa menjadi faktor ya memperberat kondisi. Tapi masing-masing karakternya berbeda-beda. Baik dok, jadi tadi bisa sampai 72 jam ya dok ya? Iya betul. Masya Allah, dan itu bisa berubah-ubah atau fluktuatif gejalanya itu ya? Iya. Bisa lebih, mungkin bisa lebih reda atau bahkan bisa lebih parah, berat ya Masya Allah. Dan itu sekali lagi mungkin berbeda-beda setiap orangnya ya dok ya? Baik. Dok, kira-kira juga penyebab migrain ini apa dok? Kalau penyebab migrain secara umumnya saja memang banyak penyebabnya. Tapi kalau seringnya memang bisa karena faktor pencetus dari kondisi tubuh. Misalnya saat kurang tidur, kelebihan tadi, depresi juga bisa. Terus kemudian juga ada faktor dari makanan juga bisa. Makanan itu maksudnya misalnya kayak terlalu banyak ini yang mengandung MSG ya, pengawet-pengawet gitu. Jika dikonsumsi terlalu banyak, kadang juga bisa menyebabkan jadi migrain. Terus kemudian juga di samping kurang tidur, yang salah, kalau semakin banyak tidur juga bisa menyebabkan juga satu bisa jadi migrain juga penyebabnya. Jadi kan sebenarnya faktor risiko itu tidak selalu pasti muncul. Hmm. Jadi misalnya namanya faktor ya, ya tadi bisa salah satu, bisa semua jadi faktor pencetusnya. Kadang juga ada orang satu karena banyak tidur dia jadi migrain. Tapi orang yang B esoknya lagi mungkin banyak tidur nggak jadi migrain. Jadi karenanya beda-beda. Baik, jadi cukup banyak salah satunya penyebabnya kurang tidur ya dok ya, atau mungkin tadi asupan tertentu seperti itu ya. Iya betul. Baik, lalu ini mungkin sering juga ditanyakan atau mungkin sering terjadi juga, stres ini bisa menyebabkan migrain dok ya? Iya betul. Baik, itu mungkin bisa dijelaskan kembali dok, kan stres itu kan kondisi apa ya, hati atau pikiran. Iya. Kok bisa menyebabkan gangguan fisik seperti migrain itu, bagaimana dok penjelasannya dok? Iya. Sebenarnya ada penjelasannya lebih detailnya, cuman secara awamnya saja. Jadi memang sebenarnya kondisi stres itu suatu hal yang tidak mengenakan. Jadi pada tubuh kita itu saat stres akan muncul suatu hormon yang dimana bikin tubuh kita menjadi stres. Kemudian memicu di bagian nyeri-nyeri kepala yang menimbulkan juga ada migrain. Salah satunya tadi, pas kondisi yang kurang tidur. Atau mungkin pas kondisi anak kos akhir bulan gitu ya. Ditambah akhir bulan, stres ada ujian. Nah tadi itu bisa kadang-kadang makanya pada ngeluh ada nyeri kepala. Tapi kan nyeri kepala dari tergantung. Tadi kalau misalnya nyeri kepalanya cuma salah sisi dan dia memang lebih dari 4 jam tadi dan berdenyut, dia baru masuk ke kategori dari migrain. Baik dok. Nah mungkin juga bisa dibagi sedikit tips nih dok. Iya. Kan stres itu kan juga datangnya kita nggak bisa prediksi gitu. Iya, kita kerja atau mungkin kita komunikasi dengan orang sekitar kita, tahu-tahu ada yang bikin stres. Itu apa bisa dicegah dok untuk berkaitan dengan stres yang bisa menyebabkan migrain itu? Iya, kalau ini sih lebih karena dari juga dari teori tapi juga dari pengalaman pribadi. Kalau selama ini pengalaman pribadi juga saya gitu, misalnya kalau masalah stres, kita kalau misalnya suatu pikiran atau ada masalah tertentu tidak perlu dipikirkan terlalu berat. Ya maju aja, pokoknya diselesaikan apa yang di depan, tidak perlu mikir yang terlalu berat, dijalani saja. Terus kemudian juga aktivitas harian, misalnya ada olahraga. Nah, kadang butuh olahraga. Kalau saya sih suka sepedaan ke Kalura kayak gitu. Jadi lihat Gunung Merapi, stresnya hilang ya. Terus jalan sama anak, sama istri, itu juga selalu bisa melakukan stres. Jadi intinya stres itu juga bisa diatasi dengan komunikasi dengan orang terdekat kita. Curhat, ngobrol yang baik, ngobrol banget sama teman, itu salah satu buat mengatasi stres kita. Nih, dan salah satunya tadi refreshing ya dok ya? Goes ya dok ya? Masya Allah. Wih, Masya Allah. Nah, Sobat Slim, semoga bermanfaat ya tadi sedikit tips mungkin bagi kita yang mungkin sering sakit kepala. Dan mungkin stres ini bisa juga menyebabkan sakit kepala selain migrain, apakah kemungkinannya ada juga dok selain migrain sakit kepala yang lain gitu dok? Ya bisa tadi, kalau misalnya kondisi yang lain ada juga nyeri kepala yang kenceng, otot pada kepala yang namanya tensor tapi kreatif juga. Jadi intinya pada bagian nyeri kepala tadi, di antara ada namanya kencang otot atau tensor nerve headache sama migrain sama satu lagi nama kencang apa nyeri kepala campuran atau cluster. Paling berat itu yang cluster, maksudnya yang dia nanti ada nyeri kepala di bagian mata sampai keluar air mata secara berlebihan. Baik dok, ya. Tapi paling sering ya TTH tadi. Nyeri kepala kencang. Iya, Masya Allah. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi Sobat Slim kita bincang-bincang sedikit di awal perbincangan kita bersama Dr. Was. Narasumber kita di kesempatan malam hari ini, bagi Sobat Muslim yang baru bergabung ini di 1467 AM maupun di www.radiomuslim.com. Kali ini kita ada di acara rutin kita di program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Pembahasan kita tentang nyeri kepala migrain. Sobat Muslim yang ada pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan atau terutama berkaitan dengan pembahasan kita yakni sakit kepala atau lebih spesifiknya adalah migrain, silakan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan ke 0823 2727 5333. Dan bagi Sobat Muslim atau para pemirsa di Facebook juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, dipersilakan, atau sekali lagi bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823 2727 5333. Kita masih bersama narasumber kita yakni Dr. Waskito Nugroho pembahasan tentang nyeri kepala migrain. Baik, kita lanjutkan dok, bagaimana kita ini bisa mengenali gejala ini adalah gejala migrain bukan sakit kepala lain, atau ini bagaimana kita bisa membedakan dengan sakit kepala lain dok? Gitu. Kembali ke tadi, intinya kalau untuk mengenali migrain kembali kepada pengertiannya sendiri. Jadi kalau tadi ada migrain di mana nyerinya yang bersifat tadi hanya separuh kepala ya, terus kemudian juga sifatnya nyeri kepalanya itu berdenyut biasanya, karena juga disertai adanya mual ataupun ditambah adanya muntah. Dan biasanya kalau durasinya sendiri, kalau pada migrain bisa terjadi 4-72 jam. Jadi memang cukup lama kalau terjadi migrain ini. Baik dok. Dan tadi mungkin, dan karakter dari nyerinya itu berarti berdenyut-denyut ya dok ya? Berdenyut-denyut dan tidak, mungkin tidak secara apa datar seperti itu, tapi berdenyut-denyut seperti itu ya dok. Iya betul. Dan tadi juga dijelaskan tidak fluktuatif, bisa fluktuatif seperti itu ya dok ya? Bisa fluktuatif dan bahkan durasinya berbeda-beda seperti itu ya. Dan biasanya kalau misalnya terjadi pun, kalau misalnya durasinya semakin panjang itu bukannya tambah ringan atau malah jadi tambah berat nyeri kepala. Insya Allah. Baik, lalu dok, tadi apa namanya 72 jam ya, itu kira-kira apa yang menyebabkan sakit kepala migrain ini? Ada yang durasinya agak sebentar dan ada yang lama, 72 jam berarti 3 hari ya, kira-kira itu penyebabnya apa dok? Apakah ada sesuatu yang bisa bikin lebih lama dan bisa bikin lebih reda itu dok? Ya, ada beberapa teori sendiri, tapi memang ada paruh dari udara, ada yang juga dari hormonal sendiri, ada juga dari faktor stres tubuh sendiri. Intinya dari faktor pencetusnya tadi masing-masing itu yang bisa menyebabkan nyeri kepala migrain tadi, keberatan untuk masing-masing orang berbeda-beda. Ya, jadi kayak misalnya ada orang, Mas Didi misalnya, Mas Didi, problemnya beda sama saya gitu masalahnya, stresnya gitu. Stresornya beda pun juga bisa mencetuskan jadi nyeri kepalanya juga berbeda. Terus kemudian juga dari faktor ketahanan tubuhnya sendiri. Jadi respon tubuh memang namanya ambang nyeri namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang beda-beda. Jadi kadang-kadang juga akhirnya durasinya pun berbeda-beda. Di samping itu juga memang kadang kalau orang migrain tidak teratasi, biasanya kan migrain dengan istirahat pun juga beberapa jam sudah bisa hilang dengan sendirinya. Tapi juga ada yang bisa menatap. Makanya kalau pada saat sudah menatap lama gitu, beberapa jam lebih sudah mau mencapai 72 jam, ya sebaiknya segera ditangani. Karena sungguh tidak nyaman gitu. Makanya bisa kita tangani segera dengan biasanya dengan beberapa orang bisa dengan apa dengan istirahat yang cukup. Pada saat kondisi serangan tidak panik, tapi juga bisa dibantu dengan obat-obat anti nyeri yang bisa dibeli di warung atau di apotek atau di apa namanya minimarket terdekat. Baik dok. Lalu dok, apakah migrain itu juga disebabkan oleh beberapa makanan atau asupan tertentu gitu dok? Oh iya. Sebenarnya kalau untuk yang asupan tertentu, kalau dari beberapa referensi itu memang ada mengatakan kayak seperti makan-makan yang tadi tinggi MSG ya, tinggi pengawet. Misalnya pada mie instan seperti itu yang terlalu banyak, misalnya bumbunya banyak pengawetnya, itu kadang juga karena faktor ada orang yang sensitif juga bisa menyebabkan dari migrain. Terus kemudian juga buah-buahan tertentu. Contohnya kan ada beberapa orang yang ada yang tahan dan tidak tahan terhadap durian ya. Oh iya, benar dok. Terutama saya, kalau dari pengalaman pernah pribadi dulu, makan durian, langsung migrain. Sampai sekarang seperti itu. Jadi intinya, ya, buah-buah disebutkan di referensi tidak semuanya orang buah-buahnya sama. Baik dok. Terus kemudian juga coklat, tapi coklat terlalu banyak. Tapi juga ada orang yang tahan. Kopi itu juga ada yang, kan ada kopi yang pahit itu, ada orang yang tahan tidak jadi nyeri kepala, tapi juga ada orang yang baru minum sedikit sudah langsung pusingnya itu. Jadi intinya ada beberapa orang masing-masing berbeda untuk penerimaannya. Baik dok, ya tadi ada bahkan ada coklat juga ya dok ya. Iya itu banyak. Kira-kira kalau dari coklat sendiri itu ada kandungan apa dok yang bisa memicu migrain untuk beberapa orang dok? Kalau sebenarnya disebut tidak spesifik ya. Kalau itu detailnya nanti pengaruh di apa, saya belum begitu detail untuk hubungannya. Jadi kita belum bisa ngasih jawaban. Tapi misalnya kalau berwarna, tapi tepat tidak selalu semua orang bisa bisa ini ya terjadi ya. Kayak gimana di mana coba tadi disebutkan. Jadi itu maksud dari responnya masing-masing orang. Baik dok. Nah, itu tadi beberapa penjelasan Sobat Muslim kembali tentang migran bersama Dr. Was. Silakan Sobat Muslim dan pendengar yang ada pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan bisa disampaikan ke nomor WhatsApp atau SMS kami di 0823-2727-5333. Kali ini kita bersama narasumber kita di acara Halo Dokter, Dr. Waskito Nugroho, pembahasan tentang nyeri kepala migran. Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Baik dok, mungkin kita mulai bacakan pertanyaan dari Sobat Muslim dok yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Tadi dokter sempat menyinggung tentang kopi dok dan okay. Ya, ini ternyata sudah langsung ada yang tanya dok tentang kopi. Ingin tanya dok, saya ini kalau minum kopi saset kemudian pening itu kenapa ya? Khususnya ini ada satu kopi, ada satu merek kopi dok. Mungkin merek yang lain itu tidak dialami apa gejala migran tersebut. Tapi ini penanya menanyakan ada kopi, salah satu merek kopi yang bikin dia migran dok. Itu mohon penjelasannya dok. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk yang kopi sendiri kan memang kalau kopi, kalau dari jenisnya ada yang apa itu, ada yang Arabica sama sebenarnya ada dua jenis ya, kan tingkat dari kafeinnya pun berbeda-beda. Ya, tadi kembali ke masing-masing orang, kalau misalnya ketahanan terhadap kafeinnya itu sendiri juga baik, mungkin tidak akan terjadi migrain tadi. Tapi kalau misalnya memang tidak biasa dan minum kopi tersebut kok jadi menyebabkan migrain, ya jadi bisa. Jadi ini tingkat kafein yang di dalam kopi itu penerimaannya masing-masing berbeda-beda. Ya seperti itu. Jadi tidak bisa generalisa, generalisa maksudnya. Maksudnya kalau dengan obat itu, oh semua orang bakal jadi nyeri kepala. Jadi dengan kepala masing-masing. Sama seperti buah-buahan tadi ya, dok ya? Iya betul. Lalu ya, mungkin kalau dibilang kopinya bukan pasti nyeri kepala, nggak ada minum kopi. Iya. Jadi gitu tergantung masing-masing tadi. Seperti durian tadi, kalau pas lagi buah ada yang suka, ada yang tidak. Pas lagi makan pun juga jadi nyeri kepala pun bisa. Jadi intinya tidak jadi generalisir semua orang. Baik dok, jadi mungkin bisa dihindari beberapa kopi bagi penanya ya, ya khususnya ya, terutama yang menyebabkan migran seperti itu ya dok ya. Baik ya, terima kasih dok atas jawabannya. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita bacakan lagi, ini ada pertanyaan titipan dok. Dok, benarkah jika tidur tanpa bantal ini bisa meredakan atau menyembuhkan sakit kepala, dok? Karena ini cerita ada beberapa pengalaman dari keluarga yang seperti itu dan ternyata bisa sembuh, dok. Seperti itu. Mohon penjelasannya, dok. Baik. Intinya kalau pakai bantal dan tidak bantal itu terkait sama apa namanya itu jenis kelengkapan masing-masing leher sebenarnya. Jadi kan perihal kalau hubungannya antara bantal dan nyeri kepala itu ada. Kalau sebenarnya kalau mau di detail pun masing-masing orang itu untuk menggunakan bantal tidak semuanya sama ketinggiannya. Jadi tergantung kelengkungan dari sudut lehernya. Sebenarnya kalau paling ideal ya bantalnya diukur tingginya sama ukur dari kelengkungan dari lehernya itu yang paling ideal. Itu pertama mungkin jadi kadang-kadang bisa menyebabkan nyeri kepala pada saat menggunakan bantal memang karena jenis bantalnya tidak sesuai dengan kelengkungan lehernya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kalau kelengkungan lehernya pas dengan bantalnya pas, terus kemudian posisinya justru agak tinggi 30 derajat, itu justru bisa ngurangi tekanan dalam kepala. Soalnya kita beberapa pasien di IGD gitu misalnya, adanya di kepala akibat dari tekanan dalam kepalanya meningkat, justru posisi badannya itu harus agak dari tinggi kan di bagian kepalanya, jadi sekitar 30 derajat justru untuk mengurangi tekanan ke dalam kepalanya. Jadi kalau tadi terkait sama perihal bantal tadi mungkin butuh dikenali sendiri. Kira-kira memang bantalnya yang menyebabkan nyeri kepala atau memang kondisi ininya apa namanya itu? Mungkin pas lagi saat tidak pakai bantal posisinya juga lebih nyaman seperti itu. Mungkin terkait sama karakter dari lehernya gitu. Baik, dan tadi setiap orang mungkin bisa beda-beda ya, tanggungannya beda-beda. Baik, ya, terima kasih dok atas jawabannya. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya bisa juga kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823 2727 5333. Baik dok, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin tadi beberapa jenis obat dok yang dikonsumsi, apakah ada beberapa jenis obat yang bisa dikonsumsi ketika migrain nih dok, yang bisa kita dapatkan di apotek atau pasar terdekat dok? Sebenarnya kalau untuk yang pernah migrain itu intinya cari obat yang bisa buat menghilangkan nyeri. Jadi yang paling direkomendasikan, kalau paling gampangnya ya yang isinya paracetamol itu paling mudah didapat ya di warung atau minimarket terdekat. Monggo mau mereknya apa saja, jadi bisa dipakai yang paracetamol, jadi paling aman dan mudah didapat. Untuk dosisnya bisa, ini kan kemasannya ada yang 500 mg, ada yang 650 mg, ada yang kalau misalnya pemakaian bisa sampai 2 tablet sekaligus. Jadi dosisnya boleh 1 tablet sampai 2 tablet sekali minum, atau 500 mg sampai 1000 mg, tergantung dari tingkat nyeri kepalanya. Kalau misalnya cuma ringan-ringan saja, ya 500 mg atau 1 tablet itu sudah cukup. Kalau misalnya setelah minum kok sudah berkurang. Terus kemudian juga yang lain bisa juga, kayak misalnya isinya ibuprofen juga bisa, yang 300-900 sih. Terus kemudian juga ada nyeri yang lain. Jadi intinya penanganan nyeri untuk yang sendiri mandiri ya bisa dapatkan paling gampang ya dua itu. Tapi kalau misalnya tetap tidak membaik ya segera sebenarnya diperiksa ke dokter, siapa tahu nyeri kepalanya ada penyebab lainnya. Baik dok, terima kasih. Jadi untuk mungkin itu secara mandiri seperti itu kurang lebih aduh ya, 1-2 tablet bisa paracetamol atau ibuprofen seperti itu. Dan apakah itu juga bisa dikonsumsi lebih dari satu kali, misalnya dalam rentang waktu 8 jam masih belum membaik, bisa kita konsumsi misalnya 1, 2, atau 3 kali sehari, bagaimana dok? Iya, kalau untuk dosisnya paracetamol, paling dekat bisa sampai 6 jam sekali ya. Jadi misalnya tadi 500 mg atau 1 tablet, nanti bisa diulang 6 jam kemudian, atau 8 jam kemudian. Jadi kalau misalnya sekarang minum, terus kemudian sudah mereda, tapi kok muncul lagi beberapa saat kemudian, nanti pas lagi saat 6 jam bisa dikonsumsi kembali. Jadi ada orang yang baru minum sekali udah bisa langsung mereda, ada yang butuh 2 atau 3 kali frekuensi minum obat baru bisa mereda. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Nah kita kembali lagi ke tadi dok, beberapa, tadi kan ada beberapa makanan atau asupan yang bisa menyebabkan migrain seperti itu ya. Dan setiap orang mungkin berbeda-beda. Lalu dok, apakah dari segi kegiatan atau kegiatan sehari-hari dok, apakah ada kegiatan khusus yang bisa menyebabkan migrain? Seperti mungkin ada beberapa yang mengeluhkan kalau panas-panasan itu sakit kepala, bahkan migrain. Nah, apakah kegiatan-kegiatan tertentu ada juga yang bisa menyebabkan migrain dok? Oh iya. Jadi perihal nyeri kepala itu bisa banyak juga penyebabnya. Kalau tadi kalau ditanya, bisa nggak kalau misalnya saat berpanas-panasan, bisa nyebabnya kepala tidak? Ya bisa, mungkin karena faktornya kepalanya akibat dari terik matahari yang tinggi, terus kemudian juga faktor juga dehidrasi juga bisa menyebabkan tadi tidaknya pada nyeri kepala. Tapi mungkin nyeri kepala tidak harus selalu muncul migrain. Ya, nyeri kepala yang dari secara umum pun juga bisa dialami. Jadi terus kemudian misalnya kegiatan lain yang banyak duduk. Kita banyak duduk, kerjanya duduk sehari bisa 8 jam itu, yang salah juga bisa nyebabkan jadi nyeri kepala. Karena faktornya hanya diam, dan apalagi konsen di depan komputer, komputer ya, saja kan. tidak berdiri-berdiri gitu. Nah, kenapa kok? Makanya kok sebenarnya ada beberapa kantor ya, atau di bagian beberapa departemen itu menerapkan adanya senam gitu ya, senam saat jam kerja gitu ya. Jadi ada 2 jam sekali, itu ada selingan untuk relaksasi. Nah itu butuh-butuh kan buat mengurangi dari resiko adanya terjadi nyeri kepala. Baik, jadi itu juga bisa salah satu tips ya dok ya, bagi kita yang sering kerja di depan komputer, setidaknya kita butuh waktu beberapa saat untuk merelakskan tubuh kita seperti itu. Iya betul. Baik ya, terima kasih dok atas penjelasannya. Silakan Sobat Muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan Sobat Muslim ke nomor interaktif kami melalui SMS atau chat WhatsApp. Bisa Sobat Muslim kirimkan konsultasi atau pertanyaan seputar Kesehatan di kesempatan malam hari ini bersama Dr. Waskito Nugroho. Sobat Muslim silakan bisa kirimkan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Baik dok, kita bacakan lagi selingan pertanyaan dari Sobat Muslim dan pendengar Radio Muslim. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, benarkah mencukur rambut ini bisa meredakan sakit kepala berkepanjangan yang terjadi berhari-hari? Ini juga dari pengalaman nih dok, karena beberapa orang mengalaminya. Mohon penjelasannya dok. Cukur rambut dengan menghilangkan nyerinya. Iya. Iya, sebenarnya sih tidak tidak berhubungan secara langsung ya. Jadi kalau sebenarnya kan banyak faktor ya. Kalau misalnya tadi ngomongin cukur rambut, menghilangkan nyeri, mungkin lebih karena beban kepalanya mungkin ya. Karena pas lagi sebelumnya apa namanya itu dengan dicukur mungkin dengan lebih anteng, lebih anteng ya. Lebih aerodinamis mungkin. Jadi kalau dibilang kalau pasti menyebabkan hilang nyeri kepala gitu, tidak bisa langsung dikaitkan secara langsung. Tapi intinya masing-masing tadi ada faktor sugesti juga ada, faktor kebiasaan juga ada. Ada orang yang dengan kebiasaan harus rambut pendek, kalau rambutnya panjang sedikit langsung gerak kepala juga ada. Jadi intinya ya tadi tidak bisa dikaitkan langsung terhadap hilangnya kepala, tapi membantu mungkin pada kondisi tersebut. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan dari Sobat Muslim ini, di luar tema dok, seputar alergi kulit ini, bisa kita tanyakan dok ya? Baik, mau tanya dok, saya sering mengalami demikian dan belum tahu penyebabnya, apakah itu benar atau tidak, baru dugaan saja. Saya sudah 4 bulan terakhir ini, kalau sehabis makan telur goreng, rebus atau yang lainnya, pokoknya olahan telur seperti itu, dalam jangka waktu 2-3 hari muncul bisulan di sekitar badan atau punggung. Kira-kira itu apakah benar penyebabnya telur atau ada penyebab lain dok? Mohon penjelasannya dok. Kalau kembali ke pertanyaan tentang alergi, jadi alergi kan suatu bentuk hipersensitivitas. Jadi anggapnya respon tubuh kita tuh berlebih atas pemicu suatu hal tertentu. Dan di picunya pun masing-masing orang beda-beda. Tidak semua orang pasti makanan tertentu bakal alergi semuanya. Jadi karakternya alergi itu dimiliki masing-masing orang dan semua orang punya yang dialergi masing-masing. Gitu. Ada yang mungkin yang tadi sesuai dengan pertanyaannya, ada yang alergi terhadap telur, ada yang alergi terhadap mungkin tadi makanan yang lain, coklat atau misalnya makanan seafood yang banyak. Berapa jenis seafood yang ada beberapa orang yang juga alergi. Tapi sebenarnya kalau bentuknya alergi itu pasti kalau misalnya memang alergi makanan dan apa yang dikonsumsi sifatnya hampir merata terkadang. Jadi ada beberapa orang mungkin alergi cuma hanya bengkak di bibir atau di sekitar area mata, bentuknya juga mengkerat di bagian tubuh dan tidak, dan kadang juga tersebar. Kalau tadi bentuknya sampai timbul bisul terus kemudian juga ada tampilan kayak ini ya, mungkin gambarannya kayak bisul yang gede-gede itu mungkin ya. Iya mungkin dok. Kalau sudah sampai besar gitu dan sudah kaku, apalagi bisa muncul agak sedikit benana, itu mungkin sudah bukan murni alergi lagi, tapi sudah ada bentuk infeksi kulit. Jadi kalau misalnya alergi pun bisa berlanjut jadi infeksi. Kalau misalnya pas kondisi alergi, tempat bentolannya sering digaruk dan tangannya kotor. Nah kemudian tangan kotor itu yang pas saat digaruk itu bisa menimbulkan adanya bakteri masuk situ atau kuman masuk situ. Baik dok. Lalu untuk solusi untuk penanya ini udah 4 bulan diinformasikan, apa perlu konsultasi langsung ke dokter ini dok? Iya betul, apalagi sudah bentuknya seperti bisul gitu ya. Berarti apakah butuh ditambah antibiotik atau hanya butuh antialergen? Soalnya karena bentuk dari kelainan kulit itu harus dilihat. Memang kan masing-masing kelainan kulit itu bisa diperiksa dengan dilihat, dipegang, terus kemudian juga diperiksa detail. Dan yang jelas karakternya harus dibedakan apakah itu memang murni alergi atau infeksi bakteri. Tapi kalau misalnya bayangan kita seperti kita ngomong seperti bisu gitu, sudah masuk ke ini, ke tahap infeksi. Gitu. Makanya pas kondisi ada muncul bentol-bentol akibat alergi, salah satu yang dihindari tadi adalah menggaruk pada bagian-bagian yang ada muncul. Alergi, ya. Muncul ngomongnya apa, bintik-bintik gitu ya. Nah, terus lagi perlukaan saking semangat yang garuk, itu sudah menimbulkan jadi ada infeksi. Terus kemudian kalau kaitannya dengan makan telur, ya tadi mungkin pada saat makan telur memang si tadi yang saudara kita yang menanya memang punya bakat halal terhadap telur juga bisa. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dok. Yeah. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini. Bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Atau bagi pendengar yang menyimak melalui live streaming Facebook, kali ini kita ada di pembahasan tentang nyari kepala migrain bersama Dr. Waskito Nugroho. Bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Silakan sobat muslim bisa kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar bagi para penyimak di Facebook atau bisa kirimkan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik dok, kita ada bacakan lagi pertanyaan dari sobat muslim di kesempatan malam hari ini. Bismillah, dok mau tanya. Iya. Yeah. Saya ini kalau pusing setelah tidur, setelah bangun tidur itu kenapa ya dok ya? Kadang terasa beberapa saat, lalu selang lama jika sudah aktivitas, rasa pusingnya hilang dok. Jadi rasa pusingnya hilang setelah digunakan untuk aktivitas. Solusinya hal ini bagaimana dok? Ya, kalau mengenai hal tersebut, seperti ajaran Rasulullah ya. Jadi saat bangun tidur pun Rasulullah tidak pernah terburu-buru saat bangun tidur. Hmm. Ada beberapa proses tersebut. Jadi bisa di tipsnya adalah bangun secara bertahap. Nah, saat bangun tidur tidak seperti baru bangun melek matanya langsung berdiri. Kan anggapnya ada perubahan tekanan di bagian kepala ya. Jangan tekanan dari tekanan darah tadi dari tipes tidur ke langsung berdiri pasti bakal ngeyeng. Jadi tipsnya adalah bertahap lah. Jadi saat buka mata terus kemudian bisa juga dibuat miring kanan atau miring kiri dulu. Habis itu jika sudah mapan posisinya bisa dibuat duduk sebentar, duduk sebentar sudah mapan posisinya baru berdiri. Jadi intinya perubahan posisi kepala dari yang rendah jadi lebih tinggi tadi bisa juga memicu dari untuk nyeri kepala. Namanya juga ada tekanan daerah dalam kepala itu yang berubah secara mendadak kalau jika dilakukan dari tidur posisi berbareng langsung berdiri. Jadi tipsnya seperti itu. Kenapa kok pas lagi saat aktivitas sudah mulai nyeri kepala yang hilang? Ya tadi karena sudah ada ini ya, adaptasi. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Yeah. Baik, silakan sobat sun dan pendengar bisa kirimkan pertanyaan kembali di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai migrain ini. Melanjutkan tadi dok, migrain ini apakah dialami oleh kalangan tertentu ini dok? Dari segi umur, jenis kelamin, atau yang lainnya? Apakah ini dialami oleh kalangan tertentu dok? Itu masih. Sebenarnya kalau migrain itu bisa terjadi pada ini ya, pada semua orang ya. Dari usia muda sampai usia tua bisa terjadi. Tapi justru kalau justru butuh perhatian kalau itu terjadi pada anak-anak. Jadi harusnya kalau ada anak-anaknya kepala hebat, berarti harus ada sesuatu yang di dalamnya yang perlu diperiksa. Tapi kalau tadi, makanya kalau pas kondisinya untuk yang sobat sekalian, jadi kalau misalnya adanya kepala, dialaminya kok dirasa sudah mengganggu dan dibutuh terus-menerus, sebaiknya harus segera diperiksakan. Jangan sampai ternyata nyeri kepala yang selama ini kita remehkan, ternyata ada suatu hal di dalam kepala kita. Gimana caranya? Gimana kita tahu kalau misalnya kepala itu berbahaya atau tidak? Kalau nyeri kepala yang berbahaya tadi, ada muncul progresivitas. Jadi anggapnya nyeri kepala nyawaan cuma mungkin berapa kali seminggu, ya cuma satu kali seminggu atau satu kali dalam dua minggu, munculnya kok tambah lebih sering. Terus kemudian kok bisa tambah? Misalnya ada kelemahan di tangan sudah mulai lemas nih salah satu tangan, kalau enggak ada kok wajah kok agak jadi perot sebagainya itu harus butuh di usia segera, apalagi nyeri kepalanya juga pada usia lanjut, usia tua yang punya banyak faktor resiko, punya tensi tinggi, punya diabetes mellitus, punya kolesterol tinggi, itu bisa muncul. Kemudian pada wanita itu juga kadang ini faktor hormonal. Jadi pada wanita itu juga bisa terjadi adanya nyeri kepala. Jadi misalnya pada saat dia ada perubahan hormonal ya antara progesteron sama estrogen tadi, biasanya pada hari pertama menstruasi atau sebelumnya pada saat mau menstruasi. Jadi itu ada perubahan hormonal yang bisa menyebabkan jadi kepala. Makanya kenapa kok pada perempuan pada mau menstruasi so kadang-kadang ada yang marah-marah mungkin lagi nyeri kepala. Baik dong, jadi tadi salah satunya wanita ini lebih sering daripada laki-laki dong. Sebenarnya kalau dari datanya dibilang, sebenarnya kalau datanya ada beberapa beda tapi memang paling banyak pada wanita. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Dan apakah ada perbedaan dok bagi berbeda kalangan ini dari segi penyebab dan dampak setelahnya, misalnya anak kecil lalu lanjut usia, dan wanita dan pria ini apakah ada perbedaan dari penyebabnya dan dampak setelahnya dok? Iya, sebenarnya kalau untuk yang dampak setelahnya ya tentu tadi dari karakteristiknya kepala ya tadi seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau nyeri kepala ya apalagi tambah lama tambah sering, terus kemudian juga dibanding sebelumnya, kok sebelumnya tidak begitu nyeri itu tambah nyeri dan berulang, ditambah kok ada suatu hal yang aneh misalnya kesemutan satu sisi atau tadi kelemahan satu sisi, itu sudah diperiksakan. Terus kemudian apalagi pada orang-orang yang punya faktor resiko tadi, jadi harus segera dikonsultasikan. Jadi intinya nyeri kepala itu bisa suatu sebagai tanda atau hal dalam kepala. Tapi walaupun seperti itu, sekitar 80% lebih, 90% itu nyeri kepala ya, nyeri kepala tanpa ada penyebab tertentu di dalam kepala. Jadi murni yang namanya nyeri kepala primer. Tadi 80% ya, Tuk, ya? Iya. Nyeri kepala adalah nyeri kepala primer. Baik, Sobat Muslim dan pendengar, silakan bisa kirimkan pertanyaan dan konsultasi di kesempatan malam hari ini terkait dengan kesehatan atau pembahasan kita, yakni tentang nyeri kepala migrain. Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dok, ini ada pertanyaan kembali di luar tema, dok, tentang kebiasaan merokok ini, dok. Coba kita baca, dok, ya. Iya. Dok, di masa lalu, semasa SMA, saya pernah merokok. Bisa dibilang waktu itu saya pecandu rokok sekitar 1 tahun, cukup berat seperti itu. Lalu saya sudah berhenti merokok sampai sekarang. Terhitung sudah sekitar hampir 3 tahun saya sudah berhenti merokok. Lalu saya sering merutinkan olahraga. Bagaimana kondisi paru-paru saya sekarang, dok? Apakah dengan kita berolahraga, paru-paru kita ini yang dulunya sempat tercemari asap rokok karena pernah jadi perokok aktif, ini bisa kembali normal dengan rajinnya berolahraga? Mohon penjelasan dan nasihatnya, dok. Iya, terima kasih. Kalau mengenai rokok itu kompleks ya, karena sebenarnya memang kan rokok tadi tergantung mau sampai seberapa buruk menyebabkan kerusakan di bagian paru-paru. Ya tadi dari tanda klinisnya harus bisa muncul apa tidak, apakah sudah pernah dari web dia jadi sesak atau jadi batuk yang berkepanjangan, terus kemudian jadi faktor pernah di ronsen, kok ada gambaran misalnya kok di gambar di ronsen kok ada gambaran suatu hal yang di bagian paru-parunya dinyatakan itu suatu kerusakan akibat rokok. Ditanya, ya saya sudah 10 tahun lebih misalnya lebih itu tidak merokok, apakah bisa kembali lagi? Tadi seperti kalau misalnya sudah kadung ada beberapa tempat yang sudah rusak, ya mungkin beberapa tempat itu akan tetap terus menjadi tempat yang rusak. Tapi gimana caranya berhenti tadi itu tidak ada kata lambat. Jadi bagian yang paru-paru kita yang masih lebih banyak sehatnya itu, ya tadi bisa kalau bisa dipertahankan menjadi sehat. Terus kemudian rokok itu tidak juga menyebabkan, tidak hanya menyebabkan di bagian paru-paru sendiri, tapi juga menyebabkan dari pembuluh darah ya. Mudah dari jantung. Ada beberapa penelitian itu dulu pas saat pernah dia satu ya. Itu kalau rokok berhenti 5 tahun saja itu hanya mengurangi faktor resikonya sebelumnya itu jadi 10% sampai 20%. Jadi kalau kelipatannya terus berhenti itu tadi semakin kelipatan tadi semakin bertambah persentase mengurangi dari faktor resiko tadi. Terus kalau ditanya, nah ada juga pasti bertanya, waduh mbah saya itu merokok sampai puluhan tahun, tapi kok tidak ada apa-apa. Tadi, karena faktor apakah memang si rokok tadi sudah menyebabkan langsung secara efek sampingnya saat ini atau jangka panjang. Namanya juga faktor risiko. Jadi perawat tadi sebagai faktor risiko yang sampai saat ini jadi faktor risiko yang utama di bagian salah satu yang risiko utama di bagian pembuluh darah sebenarnya paling yang bisa menyebabkan dari mengancam jiwa itu sendiri. Jadi kalau misalnya tadi apa namanya itu pengen berhenti dan terus aktivitas olahraga diteruskan, jangan sampai yang sudah kebiasaan yang baik kembali lagi ke yang normal gitu. Baik dok. Lalu dari segi asupan atau makanan, apakah ada makanan tertentu dok bagi si penanya ini dok? Nah kalau makanan-makanan tadi, tinggal makan yang seimbang saja. Jadi misalnya kondisinya ya ada tadi 5 sempurna tadi. Ada buah, ada sayur, terus kemudian juga ada makanan-makanan gizi yang lain. Tidak terlalu banyak lemak, jadi ya seimbang saja. Jadi prinsipnya ya seimbang semuanya ada masuk. Baik dok, terima kasih dok. Semoga Allah mudahkan juga bagi penanya ya untuk terus istiqomah ya dok, dan benar-benar mantap meninggalkan kebiasaan buruknya dan juga saudara-saudara kita juga yang lainnya ya. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal tersebut ya. Baik, sobat Sun dan pendengar, silakan bisa kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini ke 0823 27275333. Sekali lagi 0823 27275333. Baik, Dr. Was, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai migrain. Dok, ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga dan mungkin kita bacakan. Apakah orang tua yang sering migrain ini bisa menurunkan penyakitnya ke anaknya, dok, yang selama masa hidupnya sering migrain gitu, dok? Jadi kalau ditanya apakah migrain itu bisa diturunkan, bisa. Jadi ada beberapa literatur juga sekian persen, hampir 5-10% itu juga ada di mana migrain berisiko untuk diturunkan. Jadi itu secara genetik ya, bisa diturunkan. Baik dok. Lalu dok, apakah tadi untuk migrain yang sering kita dengar atau yang umum di masyarakat itu kan bagian kanan atau kiri, sebenarnya ya? Bagian kanan atau kiri. Nah ini apakah penyebabnya itu dari segi kanan atau kiri ini penyebabnya berbeda dok, atau dampak setelahnya ini juga bisa berbeda dok? Mas, sebenarnya kalau untuk hanya kepala kanan atau kiri, bagian yang kiri sendiri, sebenarnya tidak ada bedanya. Justru yang jadi butuh diperhatikan adalah kalau misalnya di kepalanya itu hanya di bagian satu sisi tertentu dan terus menerus, misalnya hanya kepala selalu di kanan terus saja, nggak pernah ke kiri, tapi cuma kanan terus. Terus kok tiba-tiba tambah beratnya kepalanya, tambah sering di tempat itu aja. Nah itu justru jadi harus jadi perhatian, harus juga diperiksakan juga. Apalagi tambah ada, apalagi masih usia muda dan ya, kepalanya juga tambah beratnya terus. Kalau bisa dikonsultasikan ke dokter ya? Kita harus kok di apa, saat periksa tadi kita harus periksa apakah ada kemungkinan sesuatu hal dalam kepalanya. Jadi dari periksa tadi baru bisa diadakan, dibuktikan kira-kira ada nggak risiko ke sana. Jadi kalau misalnya kalau dari para penengah sekalian, kalau misalnya kepalanya kalau dirasa semakin sering munculnya dan dirasa semakin berat, ya baiknya segera periksa saja. Tidak ada salahnya untuk konsultasi. Baik dok. Nah kemungkinan dok, penyakit apa saja atau komplikasi penyakit apa saja yang mungkin berkaitan dengan migrain yang berkepanjangan ini dok? Ya, tadi yang pertama, kalau misalnya tadi yang kebanyakan tadi, satu dampaknya ya tidak nyaman kesehariannya, keterbatasan untuk aktivitas juga salah satunya dampaknya dari nyeri kepala yang berkepanjangan. Karena nyeri kepala tadi sangat tidak nyaman sekali untuk aktivitas sehari-hari, apalagi migrain tadi kan biasanya dengan aktivitas dapat memperberat kondisinya. Ada juga namanya fonofobia, jadi saat dia mendengar suara yang keras atau suara yang berisik itu nyeri kepala tambah berat. Jadi intinya orang migrain itu harus pada kondisi yang tenang, misalnya tempat yang agak gelap atau di tempat yang benar-benar tidak bising, berisik sama sekali. Terus kemudian nyeri kepala yang terus menerus tadi, naik kalau sudah nyeri kepala yang terus menerus dan tambah berat atau migrain ataupun nyeri kepala yang lain di tempat yang kanan atau kiri atau mau di atas ke belakang, tapi sifat itu sama berat, ya sebaiknya segera diperiksakan untuk dampaknya apa ya setelah konsultasi tadi, karena nyeri kepala tadi kantornya beda-beda untuk ke arah sana. Tadi ada kemungkinan apakah bisa tumor juga, dok? Bisa. Apakah ada penyakit lain, dok, yang bisa itu adalah pertanda penyakit tertentu sebenarnya, dok? Jadi di dalam kepala itu bisa nyebabkan nyeri itu salah satu bisa tadi kalau misalnya tumor, tapi tumornya harus menyentuh bagian-bagian yang dimana pekan nyeri di dalam kepala. Terus kemudian juga ada infeksi juga bisa, infeksi di dalam kepala juga bisa terjadi. Terus kemudian juga mungkin ada dua, ada yang ketiga saat mungkin ada riwayat benturan di kepala, mungkin karena faktor ada suatu perdarahan dalam kepala juga bisa. Baik, dok, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kita bacakan lagi, dok, pertanyaan dari sobat muslim yang kembali masuk melalui WhatsApp. Izin bertanya, dok, saya sering gatal-gatal yang berlebih di bagian kedua tangan, terutama di malam hari ketika akan tidur. Dan itu sering sekali, dok, dialami oleh penanya ini. Tapi ketika saya garuk, tidak meninggalkan bekas. Apakah itu termasuk alergi atau darah kotor? Mohon penjelasannya, dok. Gatal selalu muncul saat sebelum tidur, dok. Sebelum tidur dan terus-menerus. Iya, ini, dok. Itu sering sekali di sini, dok. Jadi sebenarnya kalau untuk yang gatal tadi, tadi harus juga tadi saya bilang kalau pada kasus kulit, karakteristik dari penjual sendiri harus bisa dilihat dari bentuknya tadi. Apakah bentuknya tadi apa kemerahannya merata atau bentuknya bintik-bintik yang muncul? Nanti harus bisa dibedakan. Kalau misalnya merah merata dan sifatnya ada apa namanya itu cairan tadi ya, cairan di ujung-ujung jari ini. Ini tidak ada, dok, tidak ada info cairan. Nah, jadi harus menyingkirkan kira-kira kalau misalnya alergi kan biasanya ada suatu hal pencetusnya. Mungkin bisa dicoba, alergi itu tidak harus selalu apa yang kita makan atau yang kita minum, apa yang kita sentuh pun juga bisa jadi pemicu alergi. Misalnya saat tempat tidur, mungkin di tempat tidurnya sekitarnya ada satu hal yang jadi alergen dia. Entah bantalnya, apa namanya itu, bagian bulunya itu ya. Terus kemudian dinding di tempat tidurnya. Terus kemudian juga apa, mungkin boneka pada wanita juga pas saat megang juga menjadi gatal. Nah tadi, jadi tidak harus selalu mau alergi itu apa yang kita konsumsi. Mungkin itu sesuatu jadi menimbulkan gatal. Baik, dok, terima kasih atas jawabannya. Ya. Kita bacakan lagi pertanyaan lainnya, dok, dari sobat muslim. Izin tanya, dok, saya kalau pakai masker kelamaan ini jadi pusing, dok. Ini bagaimana solusinya? Nah, ini cukup penting juga nih, dok. Kita kan saat ini menjalankan protokol kesehatan wajib pakai masker. Nah, ini ternyata ada beberapa orang yang memakai masker ini seperti penanya, kelamaan itu jadi pusing, dok. Bagaimana solusinya, dok? Iya. Ya, itu memang satu hal yang hangat ya dibicarakan saat ini ya. Jadi memakai masker kok bisa pusing. Terus kemudian juga kok kadang-kadang ada orang yang beberapa diberitakan ada jadi apa namanya itu, lemas gitu ya. Ya tidak dipungkiri, memang sebenarnya kebutuhan oksigen tadi kan memang dibutuhkan tubuh kita untuk bisa sebagai produk juga untuk metabolisme tubuh. Salah satunya juga yang butuh oksigen adalah otak kita juga. Maka kenapa setelah kondisinya dia apa namanya itu tidak lama tidak melepaskan masker juga bisa menyebabkan jadi lemas atau pusing. Terus kemudian gimana tipsnya? Ya, tadi masker di era pandemi ini sebenarnya kan digunakan untuk menghindari penularan antar orang di mana saat misalnya berkerumun banyak. Jadi makanya kenapa pas kondisi pandemi ini ya tidak terlalu lama di tempat kerumunan. Jadi kalau misalnya di tempat yang sendiri di rumah itu juga bebas tidak pakai masker kalau tidak apa-apa dalam rumah sendiri. Tadi jadi terus kemudian di luar ruangan pun di terbuka misalnya di pegunungan atau di atas itu bisa diselingin untuk dibuka. Terus kemudian tadi kalau ketemu orang lagi saat berkerumun dipakai. Apalagi sekarang WHO sudah mengeluarkan ya yang terbaru. Penyebarannya lewat udara, airborne ya, udara. Masya Allah. So, jadi ya tipsnya sekarang memang karena kita tidak bisa membatasi, mungkin beberapa orang tidak bisa membatasi aktivitasnya terkait kerja, mencari nafkah tadi ya. Intinya harus minimal mematuhi protokol tadi, memakai masker, selalu cuci tangan, ya. Kalau di tempat berkerumun yang lama, misalnya di kafe atau di tempat tongkrongan di pinggir jalan gitu, ya sebaiknya menggunakan dikurangi ya, dok, ya? Masker. Hmm, baik, dok. Atau mungkin juga ini, dok, karet terlalu ketat itu apakah juga berpengaruh, dok? Misalnya masker terlalu ketat apa berpengaruh juga itu, dok? Iya. Jadi kan sebenarnya masing-masing masker itu nanti efeknya beda-beda. Ada yang masker yang kain, ada yang masker yang memang buat kayak seperti saya kan pakai masker yang untuk medis gini yang lebih rapat memang. Paling gak ya, kalau untuk beberapa jam bisa menyebabkan jadi gak nyaman juga. Jadi kalau dibilang karet tadi menyebabkan gak nyaman ya, semakin ketat tadi juga bahan dari maskernya juga jadi penyebab ada untuk oksigennya maksimal masuk. Apalagi yang pakai sepeda harus pakai masker ya. Mas-masan gitu. Jadi intinya orang yang pakai sepeda sebenarnya pakai masker, atau pakai masker, tipsnya gimana caranya? Ya tadi, untuk kecepatan genjot sepedanya, disesuaikan, tidak usah terlalu ngoyo. Nanti kalau ngoyo harus butuh oksigen banyak, malah jadi harus terpaksa pengen buka masker. Baik, dok. Terima kasih, dok, atas jawabannya, dok. Iya. Baik, kita bacakan lagi, dok, pertanyaan dari Sobat Muslim. Dok, jika saya pusing, itu biasanya saya itu dipijat, lalu itu hilang pusingnya. Nah ini apakah benar, dok, solusi pijat-pijat kepala itu apakah berbahaya dan apakah itu bisa menjadi solusi dipijat gitu, dok? Penjelasannya, dok. Sebenarnya ini pijatnya di kepala ya? Iya, dok. Ketika pusing, dok. Jadi yang pijatan itu bisa juga dipakai sebagai untuk relaksasi otot kita. Jika dilakukan dengan benar. Kalau dilakukan dengan salah juga bisa jadi malah kebalikannya, malah tambah nyeri. Jadi makanya kalau mau pijat, monggo, tapi di tempat yang sudah terlatih, yang sudah biasa memang sudah tahu gimana caranya untuk pijat. Terus kemudian yang kedua, apakah pijat rutin itu bisa menyebabkan tadi ya, tambah hilang nyerinya ya? Iya, dok. Mungkin bisa sampai jadi buat relax ototnya juga. Tapi kalau untuk yang terlalu kencang, dan bagian-bagian tertentu yang seperti leher terlalu keras itu juga tidak direkomendasikan. Jadi intinya ya sepapa aku saja boleh. Baik, dok, terima kasih atas jawabannya, dok. Kita bacakan lagi, masih ada pertanyaan, dok, dari Sobat Muslim. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jari kaki saya yang satu dengan yang lain dulu rapat, sekarang kok agak renggang. Apakah ini ada indikasi adanya penyakit syaraf di kaki, dok? Jadi dulu rapat, sekarang tuh agak renggang, friend, dok. Rapat terus jadi renggang, tapi lemas gitu. Tidak ada info, dok. Tidak ada info. Ya. Jadi sebenarnya kan ada kalau misalnya pada ujung-ujung kaki, pada bagian ujung-ujung ya, misalnya dari awal bisa rapat, kemudian tambah melebar. Mungkin mikir apa dari pertanyaannya ada beberapa indikasi ya, mungkin misalnya si ujung-ujung jari sudah mulai tidak bisa digerakkan secara maksimal, misalnya pada mulai jadi kebas atau keringan pada ujung kaki, itu banyak penyebabnya. Bisa penyebab dari faktor kurangnya vitamin B12 atau memang ada faktor penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus juga bisa. Jadi anggapnya ada namanya neuropati, bisa terjadi pada ujung-ujung jari ya. Jadi kadang pas lagi saat mau aktivitas, tindakannya motorik halus ya, seperti nulis nanti dan sebagainya gampang lepas. Bisa megang sendok atau pulpen, karena bisa terlepas gitu. Terus kemudian ujungnya tambah nggak bisa rapat, malah membuka. Terus sebenarnya kalau membuka dan tidak merenggang itu tidak jadi yang spesifik ya, nggak bisa kita ngomong itu ada gangguan apa tidak. Jadi bisa ada banyak faktor. Tapi kalau ditanyanya tadi justru kebas, terus ujung jari semakin dia terasa ada, bisa karena neuropati. Baik, apakah ini perlu dikonsultasikan, dok, misalnya jika mungkin mengganggu aktivitas juga, dok? Ya, jadi kalau suatu gejala yang sudah mengganggu kenyamanan kita, dirasa juga semakin tidak nyaman dan memberat, sebaiknya segera dikonsultasikan. Baik, dok, terima kasih atas jawabannya, dok. Dan itu adalah beberapa pertanyaan dari Sobat Sun di kesempatan malam hari ini. Iya. Dan tidak terasa, dok, waktu kita sudah habis di kesempatan malam hari ini, baik. Dan sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Mungkin sebagai penutup ini, dok, mohon kesimpulannya di pembahasan kita malam hari ini dan juga mohon nasihatnya dan himbauan tambahan juga, dok, kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penularan COVID-19, dok. Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ini adalah virus yang baru. Kita semua sedang belajar. Belajar apa? Belajar menahan diri. Jadi usahakan prinsipnya dari penyebaran COVID-19 adalah gimana kita masing-masing orang untuk sabar. Sabar apa tadi? Menahan, misalnya menahan tidak terlalu sering. Misalnya harus dipaksakan untuk aktivitas fisik di luar. Boleh saja, yang penting adalah mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memakai masker, menghindari tempat kerumunan yang terlalu padat, terus kemudian juga harus rajin cuci tangan. Ya, itu juga salah satu juga sebagai untuk memutus rantai dari COVID-19. Ya, alhamdulillah di Jogja sendiri pertumbuhannya walaupun ada tapi tidak seperti provinsi lainnya. Jadi bukannya kita semakin harus jadi tambah tidak waspada, jadi justru itu berarti harus menjaga, berusaha meningkatkan lagi bahwa untuk menjaga diri masing-masing itu lebih. Baik dok, terima kasih dok, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan dan beberapa jawaban yang telah dijawab kepada para penanya di Radio Muslim. Terima kasih dok atas kehadirannya, semoga bermanfaat ilmu yang telah disampaikan. Demikian Sobat Muslim, alhamdulillah baru saja kita simak dan ikuti kembali program rutin kita, yakni program Halo Dokter di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini, yakni Dr. Waskito Nugroho MMR Hafizallahu Ta'ala. Pembahasan tentang nyeri kepala migrain. Dan tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kepada dokter dari pendengar, semoga bisa menjadi kejelasan dan semoga bisa menjadi solusi. Semoga Allah berikan kesembuhan bagi kita semua yang sedang sakit. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Demikian Sobat Muslim, semoga bermanfaat acara kita di kesempatan malam hari ini, Halo Dokter, di Radio Muslim 1467 AM dan di www.radiomuslim.com. Tadi kita juga siarkan di streaming Facebook, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Rekamannya bisa Sobat Muslim lihat kembali di akun fanpage Facebook di Radio Muslim Jogja. Insya Allah juga akan kami upload ya di website kami di www.radiomuslim.com. Insya Allah bisa Sobat Muslim tunggu jika sudah di-upload. Di website kami bisa di-download secara gratis dengan format MP3, bisa disebarkan juga ke kerabat terdekat atau ke kaum muslimin yang lainnya. Semoga bisa menambah pahala dan kebaikan. Sekaligus acara kita di kesempatan malam hari ini menutup perjumpaan kita untuk Radio Muslim Jogja edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Semoga dari yang kami hadirkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Muslim dan pendengar. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Sobat Muslim di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa kembali berjumpa esok pagi. Insya Allah siaran Radio Muslim Jogja akan dibuka kembali di 1467 AM esok pagi mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.